Rasane ra karuan neng ati loro tenan, cinta matiku kau anggap dolanan. Yeay. Ada Carul, ada Nela. Carul kan iki ya. Nela kan. Goyang bareng si. Biasane jam semene wis ngapari. Oh. Nanging tengkar saiki HP-ku durung muni. Yeah. Biasane jedal jedune karaku. Nanging tino-tino iki menghilang bagai butiran debu. Malah rati moco, koala dek anggapmu.